Lama-lama bosan, memaafkan kamu ku jamu. Oh oh oh oh, lama-lama kesan, kau masih selalu menipu. Lama-lama benci, kau janji tak pernah tepati. Oh oh oh oh, lama-lama keki, habis kamu tak mau peduli. Yang ini, oh yang itu, selalu yang begitu alasanmu. Oh benci, aku benci, oh benci-benci tapi aku rindu. Lagi-lagi cinta yang bikin pusing kepala. Lagi-lagi cinta, tak berdaya ku membencimu. Lagi-lagi cinta, yang bikin malu kepayang. Oh, oh, oh, oh. Lagi-lagi cinta, tak berdaya ku membencimu. Lagi-lagi cinta yang bikin mabuk kepayang.